بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Ushrah wa Zikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab Al-Ikha'u Wassana. Bab permasalahan Ikha' disebutkan di dalam khutnot bahwasanya makna dari Ikha' adalah mujawazatu al-haddi fil madhi wal-kadhibi fih, melampaui batas di dalam hal memuji dan berdusta. Namun di dalam bab ini maknanya adalah al-mujawazah fil madhi wa thana, berlebih-lebihan ketika memuji kepada seseorang. Di sini Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah ada menyebutkan kepada kita bahwasanya termasuk dari adab yang selayaknya seorang muslim dia berikan kepada kawannya, ada adab-adab yang disebutkan secara umum tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun ada adab-adab yang disebutkan secara khusus pada individu yang tertentu. Seperti bab ini demikian pula bab yang sebelumnya. Beliau rahimahullah menyebutkan adab yang selayaknya diberikan oleh seorang muslim kepada kawannya yang sudah lama ia menjalin hubungan dengannya. Yang antara dia dengan orang tersebut sudah menjalin hubungan sedemikian lama dan dekatnya. Sehingga kriteria seorang kawan yang demikian dalam perkara al-wud wal-mahabbah, kecintaan dan kasih sayang, ini selayaknya diprioritaskan dibandingkan yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam bab yang sebelumnya, dzul wuddil qadim, seseorang yang memiliki kecintaan kepada seseorang dalam waktu yang demikian lama. Orang yang seperti ini wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui haknya. Di antara haknya adalah ia berikan rasa cintanya dan loyalnya kepada dirinya melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Demikian pula di dalam bab al-ikha'u wa sana, berlebih-lebihan di dalam memuji dan menyanjung, ini tidak selayaknya diberikan oleh seorang kepada kawan lamanya. Yang demikian biasanya seseorang terlalu memuji kepada yang lainnya, ini biasanya ia berikan pujian itu kepada orang tersebut tatkala adanya kekhawatiran orang itu akan meninggalkannya, atau mungkin baru kenal dan dia berkeinginan untuk kemudian melanjutkan hubungan antara ia dengan orang tersebut. Biasanya ia memujinya terlalu berlebihan, ia menyanjungnya. Dalam rangka tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya memunculkan kecintaan yang dimiliki, yang ada pada orang tersebut kepadanya. Namun terkhusus kepada seorang kawan yang kita sudah mengikat hubungan lama dengannya, maka di antara adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah yang demikian ditinggalkan. Yang demikian tidak perlu untuk kemudian dia berikan sanjungan secara berlebihan kepadanya. Biasanya seorang kawan, manakala melihat adanya teman lamanya yang terlalu berlebihan di dalam menyanjungnya, ini biasanya muncul ketidaksukaan atau muncul rasa tidak senang. Kayak belum kenal saja, biasanya kalimat yang seperti ini terlontar kepadanya. Ini menunjukkan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, seorang kawan lama yang kita miliki itu sangat memiliki hubungan dekat dengan kawannya, sehingga saling mengerti dan saling memahami antara kondisinya dengan kawannya, bahkan saling faham sifat-sifat, demikian pula kebiasaan kawannya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazali rahimahullah, wa minha tarku tariyati wa sana'i ba'da sihatil ukhuwati wal mawaddah. Di antara dari adabul usyrah yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah ia tinggalkan al-tariyah, ini berlebih-lebihan di dalam memuji wa sana', demikian pula menyanjung. Ba'da sihatil ukhuwati wal mawaddah, setelah terbukti ikatan perkawanan antara dirinya dengan kawannya dan ikatan tali kasih antara ia dengan dirinya. Artinya ia betul-betul seorang yang sayang kepadanya murni karena Allah Azza wa Jalla, yang sudah teruji kecintaannya, ketulusannya di dalam memberikan kecintaannya kepadanya. Demikian pula telah teruji persahabatan antara dirinya dengannya, dengan saling menegur, menyapa, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari pertemanan antara dirinya dengannya. Maka di antara dari adab yang selayaknya kita berikan kepadanya adalah kita tinggalkan terlalu menyanjungnya dan memujinya. Qala Abdurrahman ibn Mahdi, berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Dan di sana ada satu asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau mendengarkan ada seorang memujinya, maka beliau berdoa dengan doa, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Syekh Al-Albani rahimahullah, tatkala di salah satu pembicaraan antara beliau dengan seorang yang bertanya, maka atau tatkala sebelum beliau menyampaikan pelajarannya, ada seorang yang berlebihan di dalam menyanjung dan memuji beliau rahimahullahu taala. Maka beliau pun menangis dan menyebutkan riwayat asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula mereka para ulama, ya, tidak suka dipuji, tidak suka disanjung. maka selayaknya seorang muslim untuk kemudian tidak berlebihan di dalam menyanjungnya. Tatkala ia berkawan dengan kawannya. Qala Abdurrahman ibn Mahdi, berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, "Idza ta'akkada al-ikha'u saqata asana." Bila dipastikan kebenaran ikha, perkawanan, pertemanan antara seorang dengan yang lainnya, maka saqata sana, yang namanya pujian itu akan jatuh. Artinya tidak perlu untuk saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Waqala al-hajji li rajulin. Anak enggak tahu ini bacanya apa, al-hajji atau al-hujji. Huyi laka yamna'u min as-sana'i 'alaika. Sapaan saya kepada dirimu ini menghalangi saya untuk memuji kepadamu. Artinya sudah cukup seorang menyapanya, menegurnya. Sudah cukup seorang akrab dengan kawannya dan menjalankan konsekuensi dari perkawanannya. Dan sekedar tegur sapa, demikian pula saling hangat di dalam menyapa antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu untuk kemudian saling adanya puji-pujian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada bab yang selanjutnya, Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah menyebutkan adabus suhbah, adab pertemanan secara umum, dan beliau rahimahullah membagi-baginya sesuai dengan keadaan individu antara satu dengan yang lainnya. Qala Sulami, berkata As-Sulami, disebutkan dalam khutnat, Abu Abdurrahman Muhammad ibn Husain ibn Muhammad ibn Musa As-Sulami An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Wasuhbatu ala awjuhin likullin adabun wa mawajibu wa lawazimu. Perkawanan, pertemanan ini memiliki sisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari keadaan seseorang yang kita temani tersebut. Seperti yang tadi kita sebutkan, berkawan dengan seorang yang sudah lama kita mengenalnya berbeda caranya dengan seseorang yang kita baru mengenalnya. Antara seorang yang lemah beda dengan seorang yang kuat. Yang fakir beda dengan seorang yang kaya. Yang kecil beda dengan yang besar. Dan yang semisalnya. Dan keadaan individu seorang dibedakan dari sisi kemuliaan yang ada pada dirinya. Nanti akan disebutkan ada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabah, kepada para auliyaullah, kepada penguasa, keluarga, anak, dan kawan secara umum, demikian pula kepada para ulama dan orang tua. Ini memiliki sisi pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Walikullin adab, masing-masing itu memiliki adab-adab secara khusus. Wa mawajibu wa lawazim, adanya kewajiban-kewajiban dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang beda dan tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, poin yang pertama, suhbatullah, adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fa ma'a Allah Subhanahu bi dhiba'i awamirihi wa tarki nawahih. Adapun tatkala seseorang bersama Allah Azza wa Jalla, maka adab yang selayaknya ia berikan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan tanda bukti benar tidaknya kecintaan seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah seukuran dengan ketulusan tidaknya ia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangannya. Disebutkan di dalam hadis, innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ghar, cemburu, marah. Wa ghiratullahi Azza wa Jalla, dan kecemburuan yang nantinya Allah Azza wa Jalla akan murka, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang tatkala ia menjalankan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga seorang yang benar-benar tulus kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, ia berupaya untuk menjalankan apa saja yang dicintai, demikian pula diridhoinya. Bila mana seseorang tatkala ia mencintai seorang makhluk, ia rela untuk menuruti keinginannya apa saja perintah yang ia berikan kepadanya. Bahkan ia berupaya untuk menjalankan perkara-perkara yang nantinya dengan perkara tersebut akan bisa menumbuh kembangkan kecintaan orang yang dicintainya. Ini kecintaan seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Maka terlebih lagi kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla ada lawazim, ada mawajib, ada konsekuensi. Ada kewajiban-kewajiban, ada adab yang sebagai pertanda benar tidaknya adab akhlak dirinya kepada Allah Jalla Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, seorang makhluk kepada khaliqihi, penciptanya itu Allah Azza wa Jalla, adalah mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan inilah dari makna hakikat at-taqwa. Kapan seorang mumpuni di dalam kedua perkara tersebut, maka ia menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Artinya yang paling semangat di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan memiliki antusias di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula di antara dari adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang makhluk kepada khaliqi, penciptanya itu Allah Azza wa Jalla, adalah dawami zikrihi. Senantiasa ia mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, perkataan Aisyah min mu'minina radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah subhanahu wa ta'ala ala kulli ahwalihi. Bahwasanya termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah azza wa jalla dalam seluruh kondisinya, baik tatkala berhadas atau tidak. Maka beliau senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tatkala ada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islami qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi'amalin atashabbathu bihi. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam itu demikian banyak dan berat bagi saya tatkala harus menjalankan seluruhnya. Fa akhbirni bi'amalin, maka kabarkanlah kepada saya satu amalan saja yang saya akan berupaya untuk kemudian bisa membiasakan diri agar menjalankannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yazalu lisanuka rabban bi zikrillah. Hendaklah engkau upayakan lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah azza wa jalla rabbul alamin. Dan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla, ada kalanya bersifat mutlak dan ada kalanya bersifat muqayyad. Yang bersifat mutlak adalah seorang muslim dianjurkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dengan melafadzkan zikir-zikir yang syar'i yang berisikan pujian kepada zat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dalam setiap kondisi dan keadaan bagaimanapun ia, tanpa ditentukan pada waktu-waktu tertentu dan jumlah-jumlah tertentu dan tempat-tempat yang tertentu, seperti bertasbih, ya kan, berzikir, seperti melantunkan dua zikir yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Maka seorang boleh melantunkan zikir ini pada keadaan bagaimanapun dirinya, selama ia tidak di kamar mandi, karena terdapat satu riwayat yang tidak membolehkan seorang untuk berzikir di dalam WC atau kamar mandi. Nah, dan makna inilah yang di antara makna yang hadis yang tadi kita sebutkan, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kemudian yang kedua, bersifat mutlak muqayyad, tertentu atau khusus. Yaitu seorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir-zikir yang syar'i. Apakah zikir ini diucapkan bertepatan pada waktu-waktu yang khusus yang padanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mensyariatkan zikir tersebut? Seperti masuk waktu pagi hari adanya ada zikir as-sabah, memasuki sore hari ada zikir al-masa. Atau tatkala ia melakukan satu perbuatan yang khusus yang terdapat dalil agar seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, seperti masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah ada zikirnya, masuk masjid, keluar masjid ada zikirnya, zikir setelah sholat juga ada zikirnya. Atau tatkala ia melihat sesuatu yang tertentu yang terdapat nas syar'i menganjurkan agar seorang tatkala melihat sesuatu yang tertentu tersebut untuk ia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti melihat pohon yang berbuah ada zikirnya, dan yang semisalnya melihat seorang mengenakan pakaian baru ada zikirnya. Apa zikir melihat seorang pakai baju baru? Hah? Nah, kalau antum pakai baju baru, apa zikirnya? Doa pakai baju baru, apa zikirnya itu? Ya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Dan yang semisalnya. Ini zikir-zikir yang bersifat muqayyad. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kalau semisal kita upayakan lisan kita untuk terus basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu bisa. Dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh mereka para ulama tidak harus dengan memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Seseorang menghadiri majalisul ilm dikatakan pula sebagai seorang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena makna dari mengingat Allah Azza wa Jalla tidak hanya bermakna mengingat zat Allah Azza wa Jalla dengan ia menyanjungnya dan memujinya, namun juga termasuk dari mengingat Allah Azza wa Jalla, mengingat hukum-hukumnya, mengingat syariat-syariatnya. Karena itulah mereka para ulama dinamai dengan ahli zikir. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan seorang untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demikian pula majalisul ilm disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai majalisul zikir. Yang padanya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan merendahkan sayapnya, menaungi mereka, dan mencatat nama-nama mereka untuk kemudian diberikan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Membaca Al-Quran juga termasuk dari az-zikir. Sehingga di antara dari adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim kepada khaliqi penciptanya adalah dawami zikrihi. Ya, dengan seorang mengingat Allah Azza wa Jalla akan menumbuh kembangkan ketenangan hati dan jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menggambarkan butuhnya seorang manusia kepada zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla, sama halnya seperti butuhnya as-samaku bilma, seekor ikan dengan air. Demikian butuh, tidak bisa terpisahkan. Fakaifa halu samaki idza faraq al-ma? Kemudian Syekhul Islam menyebutkan bagaimana keadaan seekor ikan bila ia terpisah dengan air, akan sesak nafasnya, akan mengalami kesempitan, akan mengalami ketidaktenangan, dan terus berupaya untuk mencari air yang bisa dicarinya, sampai akhirnya berujung pada kebinasaan. Ini menunjukkan manusia tatkala ia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, maka imbas yang ada setelahnya adalah kebinasaan. Allah Azza wa Jalla menjanjikan seorang yang lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid. Apa itu? Lahu syaitanan, nuqayyid lahu syaitanan, fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menjadikan kawan untuknya adalah syaitan, yang ia sebagai qarinnya. Bagaimana keadaan seorang yang apabila kawannya adalah syaitan, maka tentu sangat memprihatinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan seorang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah Azza wa Jalla seperti seorang yang hidup dan seorang yang mati. Wadarsi kitabihi, demikian pula termasuk dari adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim kepada khaliqi penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla adalah mempelajari kitabnya. Baik tilawatan, cara membacanya, tajwidan, tajwidnya. Ataukah bahkan tafsir, pentafsiran tentang Al-Quran. Ini semuanya dianjurkan agar seorang berupaya untuk bisa mempelajarinya. Bahkan di dalam Al-Quran tidak hanya sekedar seorang mempelajari Al-Quran yang dianjurkan dan dimotivasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan sesuatu yang lebih di atasnya. Yani bitadabur wa tafakur, dengan mentadaburinya dan dengan berupaya untuk memahaminya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah hati-hati mereka dalam keadaan tergembok, tidak bisa terbuka dan mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena hati siapa saja dari hati-hati seorang muslim mukmin, manakala ia mengingat Allah Azza wa Jalla, maka akan talin, akan menjadi lunak. Seiring dengan bergetar kulitnya, maka dengan getaran kulitnya tersebut akan mengakibatkan lunaknya hatinya. Dengan kelunakan hatinya bertanda baiknya amalan-amalan yang nampak dari anggota tubuhnya. Dan inilah bentuk wujud realisasi hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan pada hamba-hambanya. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu apa namanya? di dalam surat Az-Zumar, mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, dengan Al-Quran akan menyebabkan bergetar hati-hati mereka, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla tatkala membacanya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian akan menjadi tenanglah kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Ya kan, seperti itulah petunjuk hidayah yang dengannya Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.